baru sekali masuk ulang-ulang kali selesai ini. Tiap hari perbakalai lama-lama bikin makan hati. Rasa-rasa mau gantung diri kala kuang bulu badang badiri. Putar haluan angka kaki daripada bikin sakit hati. Jujur mana beta seng tahan sabang hari perbaku malawan. Biar laki-laki sapalai seng akan batahan. Nona buat sebarang beta jadi kalau leran. Dua titik beta maju biar laju. Sampai ale balas beta mau maraju. Astop sudah tau sempapa jua mau. Biar ale mau pikir lapas deng cinta kasih. Beta hangat sempapa nona. Secape nona deng ale ku kalah kuat. Si aja ufak listen to drama. Bosan ha? Dengar ko drama. Cape batin ini tersiksa. Hey girl, you are the top. I'm gone, we are the drop. Sana salah, sini salah. Jadi terbaik, orang bisa. Perkara cinta beta.